Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَحْسَنَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. A'adhanallahu wa iyyakum jami'an minan nar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal di kesempatan terakhir min khitami Ramadan, di penghujung dari bulan Ramadan ini, Allah subhanahu wa ta'ala telah banyak memberikan kesempatan kepada kita, begitu juga kesehatan. Dan dua nikmat ini nikmat yang banyak diabaikan oleh kebanyakan manusia, nikmatu siha wal farah, nikmat seorang diberi kelapangan waktu. Waktu demi waktu banyak diabaikan oleh kebanyakan manusia. Demikian juga nikmatu siha, nikmat kesehatan badaniyah, kesehatan badan yang juga banyak ditelantarkan oleh hamba-hamba Allah. Illa man rahima rabbuk, kecuali yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullahu jami'an, dan kita patut bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang telah memudahkan kita di dalam bulan Ramadan ini untuk kita bisa menjalankan ibadah-ibadah yang di dalamnya penuh dengan at-ta'at, ketaatan-ketaatan ataupun amalan-amalan saleh, sehingga ada di sana nasihat dari para salaf dan ulama-ulama kita fi hadzal asr. Ketika seorang berada di penghujung dari Ramadan, min khitami Ramadan, yaitu aktsiru bitaubah, memperbanyak dengan taubat, bil istighfar, dengan memohon ampunan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, agar Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dari waktu-waktu yang berlalu begitu saja, yang kita kurang di dalam al-mujahadah fil amal wal mujahadah fit ta'at, bersungguh-sungguh di dalam beramal saleh dan menjalankan amalan-amalan ketaatan. Karena al-amal bil khawatim, amalan-amalan seorang hamba itu dinilai dari penghujungnya, apa yang terakhir. Kalau di akhirnya baik, fahasuna amaluhu, maka amalannya menjadi baik semua. Tapi kalau di penghujung, di akhir dari amalan tersebut jelek, khaba wa khasara, celaka dan binasa dia. Maka kita mengingatkan di majelis di pagi hari ini, kita berada di hari ke-29 Ramadan, dan insyaallah sore hari nanti sidang isbat, ru'yatul hilal, ya, untuk menetapkan satu Syawal. Nah, karena di sana ada ikmal, ketika tidak terlihatnya hilal karena mendung ataupun mungkin ada kabut yang menyelimuti cakrawala yang ada, sehingga disempurnakan menjadi 30. Nah, barakallahu fikum. Tetapi yang perlu dari kita semuanya adalah menutup akhir Ramadan ini dengan memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyempurnakan ma baqiya, apa yang tersisa. Ya, apa yang tersisa dari hari-hari ini, kita memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala di majelis kita, di saat kita yamsuna bilal bait, berjalan menuju rumah, kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan rahmat kepada hamba-hambanya kaum mukminin, yang mereka bisa menjalankan asyam Ramadan dengan penuh amalan-amalan saleh. Barakallahu fikum. Ma'asyiral ikhwah wal akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di majelis pagi hari ini kita akan sedikit mengulas tentang adab Aidain atau Al-Aid. Adab-adab Islam terkait dengan hari raya. Dikarenakan hari raya umat Islam tidak ada yang lain kecuali Al-Aidain. La Aid fil Islam siwa Aidil Fitri wal Adha. Tidak ada hari raya di dalam dinul Islam, di dalam Islam, kecuali dua hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, disebutkan di dalam hadis Rawahun Nasa'i dalam Kitabul Aidain, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Anas radhiyallahu an, qadiman nabi al Madinah, qadima an nabi sallallahu alaihi wasallam al Madinah, walahum yawman yal'abun fihima, di mana kaum muslimin yang ada di Madinah ketika itu mereka sedang ya, bergembira, bermain-main mereka. Nah, untuk merayakan hari raya mereka. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, qad abdalakum Allahu bihi ma khairan minhumma yaumul fitr wa yaumul adha. Nah, ketika melihat mereka sedang apa? Merayakan hari raya jahiliyah, Rasulullah datang kemudian menyampaikan, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menggantikan atas kalian dua hari raya yang lebih baik dari hari raya kalian, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, maka cukup bagi kaum muslimin untuk mengikuti hadyun Nabi alaihi salatu wassalam di dalam berhari raya. Nah, untuk tidak mereka menambah dengan hari raya yang lainnya yang bukan dari Islam. Karena hari raya kaum muslimin ada dua. Dan di sana ada ziyadah al-Eid fil usbu' marratan wa hiya yaumul jum'ah, yaitu hari Jumat. Nah, tetapi hari besar kaum muslimin adalah dua hari raya ini, Idul Fitri dan Idul Adha. Barakallahu fikum ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sana ada beberapa ahkam terkait dengan al-Eid. Nah, yaitu di antara yang terpenting yang disebutkan oleh ulama-una, yaitu di antaranya at-takbir, yang ini merupakan tanda alamatul Eid. At-takbir. Nah, kenapa? Karena kebanyakan kaum muslimin tidak faham, ya, tentang sunnah dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bitakbir, untuk bertakbir di Lailatul Eid, demikian juga fi yaumil Eid, dan disebutkan oleh para ulama ketika Idul Adha, yaitu ayyamut tasyrik, ya, hari-hari tasyrik. Nah, sehingga penting untuk kita menyampaikan kepada kaum muslimin agar tidak terlupakan dengan takbir. Nah, bukan yang diingat bahwasanya kalau hari raya bilabsin jadid wa baitun jadid, ya, pakaian baru, rumah dicat baru, ya. Rumah walaupun rumah sudah usianya sudah 30 tahun, 20 tahun, yang penting ganti warna. Nah, baju baru lah. Tetapi di sana ada amalan-amalan yang tidak boleh diabaikan oleh kaum muslimin terkait dengan Yaumul Eid. Nah, disebutkan di dalam Atharus Sahaba radhiyallahu anhum, dan disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, wakadzalika fadilatul Syekh Shalal Al-Fauzan, Syekh bin Baz, beberapa alfat takbir, lafat-lafat takbir. Nah, di sana ada riwayat Ibni Abbas, Ibni Umar, dan majma' as-sahabah dengan beberapa lafat-lafat takbir. Nah, di antaranya yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, dan ini banyak disebutkan oleh aktsarus sahabah, yaitu sifatut takbir ayyakula Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Nah, jadi takbir yang banyak diucapkan oleh as-sahabah, karena tidak ada nas di dalam hadithun Nabi SAW alfadu takbir. Ini menunjukkan wahada amrun wasi', ya, perkara ini longgar. Nah, jadi tidak boleh kemudian seorang, ya, menyalahkan ketika ada yang berbeda lafadznya. Loh, kamu kok takbirnya depannya dua kali? Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, dua kali. Sementara ada yang tiga kali, ya. Nah, Syekh Ibnu Utsaimin merajikan yang tiga kali. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tiga kali ada. Tetapi riwayat sahabat yang banyak mereka lafadkan dua kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan disebutkan riwayat Ibn Umar wa ba'du sahaba, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar ala ma hadana. Ya, kemudian lanjutan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, dan seperti ini, ikhwah, tidak boleh seorang kemudian dia memaksakan, ya, dikarenakan banyak riwayat-riwayat bi alfadit takbir. Al-muhim majma' as-sahaba, ya, banyak menggunakan takbir yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, ya, mau dua kali tak awal takbirnya maupun tiga kali. Ya, dan ini juga kebanyakan diucapkan, ya, oleh kaum muslimin. Nah, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, barakallahu fikum. Ini penting untuk kita sampaikan. Kapan mulainya seorang bertakbir? Nah, disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah, anaknya membahas seputar Idul Fitri, ya, karena ada perbedaan dengan takbir di Idul Adha. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyebutkan, nabda takbir ba'da ghurubi syams. Nah, Lailatul Id, ya, yaitu mulai bertakbir itu setelah matahari terbenam di malam Id. Jadi ba'da ta'am, ba'dal maghrib, nah, sudah mulai takbir. Ya. Barakallahu fikum. Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan juga, ya, kapan seorang bertakbir di Idul Fitri, yaitu mulai dari Lailatul Id. Nah, dan beliau mengambil istimbat dari ayat walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan hendaknya mereka menyempurnakan bilangannya, kemudian walitukabbirullah, dan mereka memperbanyak bertakbir kepada Allah atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian. Nah, sehingga boleh seorang, ya, mulai dari Lailatul Id untuk memperbanyak takbir. Nah, barakallahu fikum. Dan diakhiri takbir hatta sa'idal khatib, nah, bil khutbah. Ketika khatib mau berkhutbah. Nah, ini untuk takbir Idul Fitr. Nah, Barakallahu fikum. Dan yang disunnahkan untuk al-ikthar fit takbir, memperbanyak untuk takbir, ikhwan, ya. Jadi kita misalkan di kesempatan malam, ya, Yaumul Id, nah, kita beraktivitas ya sambil memperbanyak takbir. Ya. Dihidupkan yang seperti ini. Allahu Akbar, Allah. Nah, boleh. Nah, boleh di jalan-jalan, ya, disebutkan oleh para ulama, termasuk Syekh Ibnu Utsaimin di dalam fatwanya. Nah, dahulu sahabat, ya, mereka bukan hanya di masjid, bahkan di rumah-rumah mereka, di jalan-jalan, ya, wa fil aswaq, dan di pasar-pasar mereka, mereka banyak bertakbir. Nah, ya, apalagi ketika seorang mau menuju musalla, musallatul Id, ya, dia berjalan atau yang menaiki kendaraan bertakbir, ya, nah, memperbanyak takbir. Diajak keluarganya untuk ayo takbir, ayo takbiran, barakallahu fikum. Tetapi ya, tidak sampai apa ifrat, ya, berlebih-lebihan, ya. Ketika takbiran, nah, wah, masya Allah, mereka mengadakan acara khusus, ya, momen takbiran, nah, di malam Id, ya, dikumpulkan masyarakat, membawa kendaraan-kendaraan, ya, kendaraan roda empat, ya, mereka membawa seperangkat alat genderang-genderang atau apa. Kemudian mereka rame-rame di jalan-jalan, ya, yang kemudian banyak di sana mereka mengabaikan adab-adab Islam, ya. Ternyata satu mobil, satu bak, laki-laki, perempuan, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ada yang bawa obor sambil jalan, ya, masya Allah, ikhtilat. Nah, sambil ini yang, ya, kaum muslimin perlu diajari, ya, tidak salah dengan takbirnya, tetapi nah, adab-adab Islam, ya, dan bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam pelaksanaan takbiran itu yang harus diketahui oleh kaum muslimin. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Naam. Disebutkan waktu, ya, seorang melaksanakan sholat Id, ya, disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin waktunya yabda min irtifai syam qadr rumhin, yaitu waktunya ketika matahari meninggi, naik, ya, seukuran tombak. Jadi sudah naik, ya, sudah tidak merah lagi. Nah, fi nadharil ain wa huwa rubu'u sa'ah takriban. Kalau menurut pandangan mata, ya, yaitu seukuran tombak tadi, ya, kurang lebih seperempat jam atau setengah jam, ya. Nah, ba'da tulu'i syams, setelah matahari itu terbit. Nah, sehingga jangan terlalu siang, ya, sampai matahari meninggi, fi waktu duha. Nah, sholat Id kita mulai jam 9. Wah, kepanasan nih, Juan. Ya. Nah, karena apa? Waktunya memang ba'da ila zawaliha, sampai zawal. Memang lama boleh, ya. Tapi kita tidak boleh kemudian hulu, ya, berlebih-lebihan. Nah, dan kita melihat, ya, bagaimana fi'lus sahabah, ya, ya, mubakiran, ya, fi sabah, ya, di awal-awal pagi. Nah, sehingga tidak berat bagi kaum muslimin karena matahari belum panas. Ya, belum panas. Barakallahu fikum. Yang disunahkan juga ketika sholat Idul Fitri adalah ta'khir sholatul Idul Fitri. Ya, mengakhirkan pelaksanaan sholat Idul Fitri. Liyatasa'a waktu ikhraj zakatul fitr. Agar waktu pengeluaran zakat fitrah itu luas, ya, panjang. Barangkali ada yang terlupakan di malam Id, belum sempat mengeluarkan zakat fitrah. Nah, ketika pagi harinya dia, ketika bersiap-siap menuju musallal Id, ingat, duh, subhanallah, belum mengeluarkan zakat fitrah. Sehingga ada kesempatan. Nah, tapi kalau sudah pelaksanaan sholat Id, sudah bernilai sedekah, bukan zakat fitrah. Ya. Nah, ini penting untuk diperhatikan ini, kawan. Ana ingatkan, yang belum mengumpulkan ke panitia, segera mengumpulkan. Ya. Nah, yang belum mengumpulkan ke panitia zakat fitrah ma'had ini, segera. Ya, sudah mulai kemarin, ya, sudah banyak yang dikumpulkan ke panitia. Nah, barakallahu fikum. Ada himbauan dari panitia, ya, meminta untuk disampaikan ke ikhwah untuk sudah dikemas 3 kilo, ya. Antum jangan protes, ikhwan, ya, walaupun ada khilaf, ya. Syekh Ibnu Utsaimin, ya. Ya, beliau menyebutkan merojekan 2,5 kilogram, ya. Kementerian Agama kita 27,5, ya. Wah, ini kok banyak banget ini panitia ma'had ini 3 kilo. Kan lumayan itu masih seperempat. Nah, iya. Ya, Syekh Bin Bas, kita tidak asal-asal, ikhwan. Kita, ya, di atas dalil, di atas ilm. Syekh Bin Bas merojekan 3 kilo. Nah, jadi panitia ma'had al-Itibah mengikuti fatwanya Syekh Bin Bas. Nah, 3 kilo, ya. Nah, ikhtiyaton, ikhwan, kita berhati-hati supaya aman sudah. 3 kilo sudah aman dari khilaf-khilaf tadi, ya. Keluar dari khilaf ulama tadi, ada yang 2,5, ada yang 27,5. Kita 3 kilo. Nah, barakallahu fikum. Ya, insyaallah yang punya sawah enggak berat. Nah, ya. Yang punya sawah, nah, ringan untuk mengeluarkan. Antum kan punya sawah. Iya. Nah. Baik, barakallahu fikum. Jadi, dibantu panitia dari rumah dikemas 3 kilo. Kalau enggak, ya ketika nyetor duduk sebentar, ya ambil plastik, nah, tak bantu kemasin. Berapa jiwa antum keluarganya? Jangan lupa, ya. Antum ada 7 jiwa, mengeluarkan 5. Kasihan keluarga antum ada yang belum dikeluarkan zakat fitrahnya. Ya, diingat-ingat, ya, yang anaknya banyak ini khususnya. Yang anaknya banyak, ya. Walau apalagi yang punya istri 2, anaknya banyak, harus dihitung. Jangan sampai, ya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ma'asyiral ikhwa wal akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, jadi diakhirkan karo idul salat Idul Adha, ya, supaya mubakiran, ya, dimulai lebih awal, yaitu agar waktu penyembelihannya ini, ya, panjang, ya. Karena banyak diabaikan yang seperti ini, ya, padahal ada manfaatnya, besar faedahnya, dan ini termasuk min sunanin Nabi alaihi salatu wassalam, yang diamalkan, yang dipraktekkan oleh para sahabat dahulu seperti itu. Ketika sholat Idul Adha disegerakan, ya, untuk pelaksanaan sholat Idnya. Untuk sholat Idul Fitri ditunda sejenak. Nah, barakallahu fikum. Pernah kejadian, ya, jangan ditiru, ya, diumumkan di spanduk sholat Id dimulai pukul 7, ya, misalkan. Subhanallah, Jam 6 sudah ramai ini lapangan. Khatib dan imam ini datang dalam waktu ya belum jam 7. Ya, akhirnya sudah banyak yang tahu jam 7, khatib sudah mulai. Ya. Mulainya setengah 7. Akhirnya sudah selesai, masih banyak yang baru datang. Nah, ini. Ya, jadi harus ini ya, difahami. Ya. Kalau misalkan suatu panitia pelaksanaan sholat Id, ya, kemudian mendatangkan khatib dari luar kota, harus di-stel ini, saat mulainya nanti jam sekian. Nah, karena apa? Harus disesuaikan dengan spanduk yang sudah disebar berapa titik misalkan. Nah, wah, ustadnya Ustaz Muhammad dari Cirebon misalkan. Sampai yang jauh-jauh datang, Ikhwan. Ya, yang dari Cilacap datang misalkan. Nah, mulainya jam 7 misalkan. Ya. Nah, antum enggak nyetel ustadnya, ustadnya datang sudah, ba'da subuh sudah ada di sini misalkan. Antum Ustaz sudah banyak, Ustaz. Jamaah sudah banyak, Ustaz. Oh ya, sudah banyak. Mulai. Nah, mulainya belum jam 7. Akhirnya banyak yang datang. Nah, sudah selesai sholatnya. Nah, sini sudah khutbah Id baru pada datang. Nah, ini harus ya difahami, ikhwan. Barakallahu fikum. Ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Nah. Kemudian banyak di sini perlu diperhatikan juga tentang kaifiyah salatul Id. Dijelaskan oleh para ulama, salatul Idain rakaatan. Ya, salat hari raya itu, dua hari raya itu dua rakaat. Nah, bila adzan wala iqamah. Tanpa ada azan, tanpa ada iqamah. Ya. Jadi kalau sholat dua hari raya, tidak perlu azan, tidak perlu iqamah. Nah. Barakallahu fikum. Dan dua rakaat dijaharkan. Bacaannya dijaharkan. Barakallahu fikum. Kemudian terkait dengan sunnah nafilah, sholat sunnah, ya, ketika pelaksanaannya di musallal Id di tanah lapang, maka ghairu masyru', tidak disyariatkan. Ya, antum datang langsung duduk, ya, terus takbiran. Nah, tetapi ketika pelaksanaan di masjid jami', ya, masjid besar, nah, kabupaten, ya, boleh enggak? Boleh. Ya. Di kota tidak ada tanah lapang, ya. Semuanya sudah digusur jadi bangunan, jadi mal, jadi pemukiman, jadi rumah-rumah penduduk. Adanya masjid jami' tiga lantai. Ya. Ini juga dijelaskan oleh para ulama, boleh. Ya. Tidak ada tanah lapang yang besar yang bisa menampung sekian banyak muslimin untuk melaksanakan sholat Id, maka di masjid boleh. Ya. Dan disebutkan sekian banyak pendapat para ulama. Syekh Ibnu Utsaimin, ya, yatakallam fi hada. Syekh Shalal Fauzan, nah, Syekh bin Baz, ya. Nah, dan Al-Imam Syafi'i rahimahullah, ya. Di antara Syafi'i yang menyebutkan afdal fil masjid, ya, afdal di masjid. Naam, perlu dilihat, ya, di sana ada afdaliyah al biqa, tempat, ya, tetapi setiap amalan ibadah, ya, itu terdapat di sana khususiyah, kekhususan. Naam. Kalau dilihat dari afdolnya tempat, masjid afdol, afdolul biqa, seafdol-afdol tempat di muka bumi ini bahkan. Nah, tetapi mimbab al-khususiyah, amalan sholatul Id disebutkan termasuk sunnah Rasul alaihi salatu wassalam salatul Id fil musalla, di tanah lapang, ya. Karena di sana ada syiar min syairillah azza wajal, untuk menampakkan syiar dari syiar-syiar Allah, ya, kepada umat manusia agar mereka melihat kebesaran Allah. Nah, terlihat ketika Id, Idul Fitri, wah, tanah-tanah lapang, ya, digunakan untuk pelaksanaan sholat Id. Masya Allah, berbondong-bondong kaum muslimin di sana. Nah, inilah, ya, terlihat orang-orang kafir yang melihat, masya Allah, ya. Nah, banyaknya kaum muslimin, ya, yang mereka masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala, yang mereka mengagungkan kebesaran Allah. Nah, ini di sana tidak boleh diabaikan ini, ya. Dan termasuk di antara pendapat yang kuat dari para ulama, untuk, ya, melaksanakan di musholla al-Id. Ya. Kalau di sana ada masjid, ada tanah lapang, mana yang afdal? Musholla. Nah, ya. Walaupun ada masjid. Nah, kalau musholanya memenuhi jamaah yang ada di musholla. Barakallahu fikum. Ini penting bagi kita kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, terkait dengan khilafat al-ulama, perbedaan-perbedaan para ulama. Ada pembahasan-pembahasan khusus tentang ahkam al-Id. Nah. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di sana ada keringanan, ya, yaitu boleh bagi panitia sholat Id untuk menyelenggarakan di masjid. Nam idza kana fi halil udzur, jika terdapat udzur, ya, ketika ada udzur. Apa udzurnya? Ketika adanya masyaqqah wa nuzulil matar ghazir, turun hujan deras. Nah, jangan panitia memaksakan. Ada masjid misalkan, masjid besar, ya, pelaksanaan sholat Id, ya, tetap diadakan di tanah lapang. Hujan deras. Sementara ketika sholat Id, anak-anak kan keluar, bayi-bayi keluar juga dibawa sama ibunya, umiknya. Ya, kehujanan nih kan nanti. Ya, ya harus, ya, dilihat. Ya, kalau terjadi hujan lebat seperti itu, ya, nah, di tanah lapang, di masjid, ya, kecuali memang sudah pelaksanaan sudah mulai hujan, sementara masjid nggak ada, ini sudah pelaksanaan di situ. Nah, ya, mohon maklum, sudah, ya, qadarullah wa masya'a fa'al, ya, panitia tidak menyiapkan ratak atau, nah, jadi ini penting. Tapi kalau di awal sudah, pada subuh sudah hujan deras, ini sepertinya lama hujan ini, ya, diumumkan ralat pelaksanaan Id, ya, sholat Id berubah tempat, ya, yang sebelumnya di tanah lapang berubah di masjid. Nah, barakallahu fikum. Tayyib, karena ini juga di antara, ya, rukhsah, ya, dari agama kita, bahwasanya ad-dinun yusrun, agama ini mudah, ya, barakallahu fikum. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, nah, di antara sunnah dari sunnah Rasul alaihi salatu wassalam terkait dengan Id ini masih banyak, ya, mudah-mudahan bisa kita lanjutkan di waktu sore insyaallah, menjelang maghrib. Nah, untuk kita membahas di antara sunnah-sunnah Id. Wallahu a'lam bishawab, naktafi bihadzal qadar, wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.